Coba tepuk tangan buat Puing mana dulu. Luar biasa. Selamat siang Mas. Siang. Assalamualaikum Mas. Masa assalamualaikum jawabnya oplosan. Makasih ya sudah jawab.